Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ولا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah Wa'adilah Tuhan, tiga landasan dasar dan dalil-dalilnya yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah. Pada Selasa yang kemarin kita sudah sampai kepada matanya wa huwa thalathu maratib al-islam al-iman wal-ihsan wa kullu martabatin laha arukan. Wasnya Islam itu mempunyai tiga tingkatan, mempunyai tiga level, yaitu yang level pertama atau tingkatan pertama adalah al-Islam, yang kedua adalah iman, dan yang tertinggi adalah al-Ihsan. Setiap dari tingkatan tersebut mempunyai rukun-rukun tersendiri. Kita akan masukin sekarang kepada rukun Islam. Qauluhu fa'arkanul Islam khamsatun syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus salat wa ita'uz zakat wa shaum ramadan wa hajj baitillahil haram fadadil syahadati qallahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Rukun iman itu ada lima, yaitu bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah atau utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, saum atau puasa di bulan Ramadan, serta haji ke Baitullah. Yang lengkapnya adalah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu, yang bisa mendapatkan jalannya. Dalil dari syahadat, dalil dari pun yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah selain dirinya, demikian juga para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyaksikan dengan adil, tidak ada ilah selainnya yang maha mulia dan maha bijaksana. Dalil yang lain sebagaimana terangkan oleh Syekh Utsaimin adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebuah hadis yang muttafaqun alaih disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bunyal Islamu ala khams. Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakat wa shaum ramadhana wa hajjul baitil haram. Jadi sama dengan tadi, itu menunjukkan bahwasanya Islam dibangun di atas lima. Jadi kalau kita mengerjakan lima rukun tadi, kita baru mengerjakan dasar-dasar Islam, belum mengajarkan Islam secara keseluruhan. Kenapa? Karena Islam itu adalah sebuah manhajul hayat, pedoman hidup, way of life, ya, pandangan hidup dan seni-seni kehidupan umat Islam. Karena dalilnya jelas, ya, bunyal Islam ala khams, Islam dibangun di atas lima. Berarti yang lima ini adalah dasarnya. Bangunannya apa? Bangunannya adalah syariat Islam, syariat Islam itu. Ada hudud, termasuk juga kepada, sampai kepada doa-doa, adab-adab, akidah-akidah. Itu adalah bangunan Islam yang kemudian dipayungi atau dilindungi dengan apa? Dengan jihad fisabilillah. Ya. Walaupun syahadat itu ada dua kalimat, bersaksi tidak ada ilah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, itu kan dua kalimat. Tapi dia dihitung satu rukun. Kenapa? Karena keduanya tidak bisa dipisahkan, satu paket. Salah satu tidak dikerjakan, batal syahadatnya, batal Islamnya. Orang hanya mengakui Allah sebagai ilah, tapi tidak mengakui Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, maka batal Islamnya. Demikian juga sebaliknya, ya, mengakui bahwasanya Rasulullah SAW sebagai nabi, tapi tidak mengakui Allah sebagai ilah, maka batal juga Islamnya, batal syahadatnya. Kalau mengakui Allah, aku utusannya. Dengan mengakui utusannya, maka mengakui Allah. Seperti itu, ya. Oleh karena itu, orang-orang kafir Quraisy, mereka mengakui Allah sebagai Rabb, tapi mereka tidak mengakui sebagai ilah. Kenapa? Karena mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi mau mengakui sebagai mengakui nabi sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah itu bukan hanya Allah sendiri, tapi juga para malaikat dan orang-orang berilmu. Di sini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang bersyahadat dengan syahadat yang benar itu pasti orang berilmu. Dan itu sudah kita buktikan. Tidak ada orang yang masuk Islam kecuali karena ilmu, karena dia belajar Islam. Dan tidak ada orang yang murtad dari Islam kecuali karena apa? Karena bodoh tentang Islam. Ya. Karena jelas, wa ulul ilmi qa'imun bil qist. Ya. Kemudian ikhwati fillah, bahwa orang-orang yang paham dengan ilmu syariah itu, mereka adalah orang-orang yang paling percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang paling jauh dari kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang ahli agama dalam tanda kutip, tapi kemudian dia ingkar kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, berarti ilmunya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita lanjutkan qauluhu wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illa Allah wahdahu. La ma'budu bihaqqin illa Allah wahdahu. La ilaha nafyan jami' ma yu'badu min dunillah illa Allah muttaqan an ibadatu lillahi wahdahu la syarika lah fi ibadatihi kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkihi wa tafsiruha alladhi yuwaddiha qawluhu ta'ala wa qala ibrahim li abihi wa qaumihi inni innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Kemudian waqauluhu ta'ala, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidhu ba'd wa la yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul shahadu bi anna muslimun. Arti dari la ilaha illallah artinya adalah la ma'budu bihaqqin illa illallahu wahda. Ya. Tidak ada yang diibadahi bihaqqin dengan sebenar-benarnya. Karena kalau yang diibadahi banyak sebenarnya. Tapi yang diibadahi dengan sebenar-benarnya tidak ada illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka la ilaha nafian. La ilaha itu adalah menafikan, meniadakan, menegatifkan, menghapuskan jami'a ma yu'badu min dunillah. Semua yang disembah, semua yang diibadahi, semua yang ditaati selain Allah Subhanahu wa taala. Illallah musbatan. Sedangkan kecuali Allah adalah menetapkan. Menetapkan apa? Menetapkan bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang diterangkan ya, wahdahu la syarika lahu fi ibadati, tidak ada syarik. Apa syarik? Tidak ada sekutu ya dalam ibadah kepadanya. Kama annahu laisa lahu syarikun fi mulki, sebagaimana beliau sebagaimana dia Allah Subhanahu wa taala juga tidak punya sekutu dalam kerajaannya, dalam kepemilikannya, dalam kekuasaannya. Ikhwati fillah. Makanya kalau kita ketika mengartikan la ilaha illallah itu hanya sebagai tidak ada Tuhan selain Allah, itu Tuhan itu kan artinya masih terlalu global. Ya. Ada yang hanya sekedar disembah, ada yang hanya sekedar pencipta. Kan kalau seperti dalam agama Hindu yang namanya Tuhan ada tiga. Ya. Apa saja itu? Dewa Wisnu, Dewa Brahma, Dewa Shiva. Wisnu pencipta, Brahma pemelihara, Shiva perusak. Ya. Ada Tuhan kerjanya merusak ya. Hebat sekali. Lama kelamaan dua yang dewa yang dua ini pundung. Ya. Merajuk. Kenapa? Aku capek-capek mau. Nah, itulah. Antum coba pikirkan, ya. Ini sepertinya harus ini yang apa namanya yang membuat ini menjaga ini merusak. Lama-lama yang dua ya seperti itu kesal. Nah kalau tidak ada sekutu dalam kepemilikan, maka tidak ada juga sekutu dalam peribadatan. Otomatis itu. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam yang dijelaskan oleh firman Allah, wa idz qala Ibrahim li abi, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku bara'. Bara' itu adalah ismul balig, jadi sebuah kata yang lebih menjelaskan daripada bari. Bari itu artinya adalah apa? Berlepas diri. Kalau boro artinya sungguh-sungguh berlepas diri. Ya. Seperti begini. Saya lapar. Nah, ana jua. Tapi kalau ana ja'an, aku lapar. Ya, kalau bahasa Jawa kan ada yang pakai siguhnya itu pakai w itu ya. Ini besar, ini besar. Ya, mubalah gua kan kalau ada bahasa besar kata dia. Wakeh dan akeh jadi wakeh bahasa Jawa. Ini baru seperti itu. Takitkan. Aku benar-benar berlepas diri mimma ta'budun, dari apa yang kalian ibadahi, dari apa yang kalian sembah. Kecuali apa? Kecuali kalau kalian menyembah illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakan aku di atas fitrah. Fitrah kita apa? Islam. Ya, mencetak kita di atas Islam. Jadi semua yang diibadahi oleh seluruh manusia, kita berlepas diri, apapun itu bentuknya. Bagaimanapun terlihatnya hebat, betapapun tuanya, kita berlepas diri. Kecuali apa? Illalladzi fatharani, kecuali yang telah menciptakanku di atas fitrah. Fa'innahu sayahdin, sungguhnya yang menciptakanku di atas fitrah akan memberikanku hidayah. Jadi ikhwati fillah, kalau kita lihat hubungannya antara fitrah dengan hidayah, antara kita mengakui Allah mempunyai menciptakan kita dengan hidayah, itu ada hubungan. Artinya seseorang tidak akan mendapatkan hidayah kecuali dengan ingin mencari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidayah itu hanya akan diberikan kepada orang yang memang mencari dan siap untuk menerima. Ada orang mencari tapi tidak bisa menerima. Tidak mau, tidak akan bisa. Ya. Ada orang siap menerima tapi tidak mau mencari. Tidak bisa juga. Ya, karena hidup itu adalah perjuangan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang mencari kebenaran. Fa innahu sayahdin. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih." Kami jadikan ya, perkataan Ibrahim itu suatu perkataan yang abadi. Bagi siapa? Bagi anak keturunannya. Ya. Yang kemudian muncul siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalimat tauhid ini adalah kalimat yang abadi. Kita pun kalau kita mengajarkan kalimat tauhid, akidah tauhid kepada anak kita, itu yang abadi. Abadi. Tidak akan lekang oleh zaman. Amal jariah buat kita dibandingkan dengan yang lain. Makanya kita lihat dalam surat Al-Baqarah, ya. Bagaimana Yakub berwasiat kepada anak-anaknya. Ya. Bertanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian ibadah setelahku? Apa kata anak-anaknya? "Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilah wahida." Kami beribadah kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu, ilahmu, dan ilah nenek moyangmu. Siapa? Ibrahim, Ismail, Ishak. Tenang. Bukan ketika akan meninggal malah tanya, "Kamu nanti kerja apa? Kamu nanti gimana sekolahnya?" Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masalah hidayah, itu masih urusan kita, dalam artian bahwasanya seorang anak, seorang bapak bertanggung jawab kepada akidah anaknya. Itu tanggung jawab sebenarnya. Ya. Sekarang ini kita melihat orang-orang tua khawatir anaknya hidup miskin. Khawatir anaknya tidak bahagia di dunia. Tapi tidak khawatir anaknya masuk neraka. Ada ibunya berjilbab, anaknya jingkrak-jingkrak pakai rok mini. Ibunya tertawa-tawa, senang. Kenapa? Anaknya kaya, jadi artis. Itu menunjukkan apa? Kerusakan akidah. Ya, kerusakan akidah. Yang harus kita khawatirkan adalah apa? Jangan sampai anak kita tinggalkan dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian kita takut dalam keadaan fakir. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ahlul kitab." Katakan, "Hai ahlul kitab." Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. "Ta'alu, kemarilah ila kalimatin sawa, kepada kata yang sama." Yang sama antara kita dan ahlul kitab adalah apa? "Alla na'budu illallah." Tidak beribadah kepada selain Allah. Kok bisa demikian yang sama? Karena apa? Karena kalau dalam agama Yahudi dan Nasrani ada ibadah kepada selain Allah, berarti itu adalah ajaran yang diselewengkan. Nama Allah diganti menjadi Yahwa. Ya, jadi Tuhan Allah. Itu adalah satu penyelewengan. Ya. Yang masih original, yang asli, ada "Alla na'budu illallah." tidak beribadah kepada Allah, wala nusyrika bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Itu titik temu antara umat Islam dengan ahlul kitab, dan itu masih tersimpan di dalam kitab mereka sebelum diselewengkan. Wala yatakhuduna ba'duna ba'dhan abada min dunillah, dan kita tidak mengambil tuhan-tuhan di antara kita selain Allah. Memang ada ya, ya orang menuhankan manusia. Kan itu kemudian seorang sahabat bernama Adi bin Hatim, kami tidak menjadikan pendeta kami sebagai apa? Sebagai Tuhan. Maka kemudian Rasulullah SAW dijelaskan, bukankah ketika pendeta itu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal kalian ikut? Ya, itulah jadi Tuhan. Kita banyak terjadi begitu kan? Yang penting kata pimpinan kelompoknya A, kita ikut A, walaupun menentang Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya, kejadian depan mata saya, sampai orangnya mengadu kepada saya. Waktu tahun berapa ya? Sekitar tahun 2000. Udah besar, udah tahun 2000 antul. Ya. Ada yang mengadu ke saya sambil menangis. Kenapa? Si A suka pada si B. Si A suka pada si B. Ya A itu laki-laki, B itu perempuan. Jelas ya. Kalau laki-laki dan laki-laki saya enggak akan bicara. Saya tempelin mungkin ya. Sudah bicara dengan orang tua dan setuju sudah melamar. Bayangkan, si A melamar ke orang tua si B dan si B sudah setuju. Tapi kemudian datang murabbinya, batalkan. Kenapa? Karena kan menikahnya di Mesir. Kalau di Mesir berarti harus pakai wali. Karena yang jadi wali bukan dia. Hanya gara-gara itu. Pokoknya batalkan. Saya tidak akan bantu pernikahan kalian. Kecuali jadikan saya wali. Bingung. Kenapa? Karena yang dijadikan wali orang lain itu adalah orang tuanya. Surat perwalian sudah dikirim dari Indonesia ke Mesir. Ya. Mengadu ke saya. Saya bilang, dia tidak akan bantu, tidak. Saya bantu, saya bawa kedutaan. Uruskan selesai nikah. Itu kalau sampai menurut kepada murabbinya dan menentang orang tua, berarti menjadikan murabbinya sebagai Tuhan. Karena menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kejadian pertama, kejadian kedua mirip juga. Depan mata saya tidak akan berbicara sesuatu yang tidak saya rasakan sendiri. Orang tua sudah bertemu karena satu kampung. Setuju. Akhirnya yang perempuan nelpon ke orang tuanya minta dilamarkan, lamaran dibatalkan. Kenapa? Karena yang laki-laki bukan firqoh mereka. Di luar lingkaran. Disuruh dibatalkan oleh merobinya. Saya itu langsung dikawinkan dengan orang lain. Dan itu pada saat itu perempuan itu sudah menjadikan murabbinya sebagai Tuhan. Ya. Selanjutnya kejadian ketiga, sebanyak kejadiannya. Ya. Itu contoh-contoh umat Islam menjadikan sesama mereka sebagai Tuhan. Jadi kita tidak usah jauh-jauh. Ya, di sini Allah Subhanahu Wa Taala surat Al-Baqarah ini dan surat Ali Imran, jadi jangan sampai saling menjadikan Tuhan itu kepada orang ahlul kitab. Ternyata dalam umat Islam sendiri sekarang demikian. Ya. Apapun kata pimpinannya, mau sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah tidak, ikuti saja. Padahal Islam tidak. Enggak bisa apa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka berdosa kepada khaliq, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ikhwati fillah, barang siapa ya fa in tawallahu faqulu syahadu bi anna muslimun, dan barang siapa berpaling katakanlah maka saksikanlah bahwa kami orang-orang yang berserah diri, yang ikhlas ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwati fillah, ketika kita taat kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan melanggar perintah Allah, pada saat itu syahadat kita sudah dipertanyakan. Ya, pada saat itu syahadat kita sudah dipertanyakan. Kita kadang-kadang menganggap itu hal yang sepele. Ya, contohnya lah, gara-gara teman. Wah, kalau tidak pacaran tidak keren. Di apa di rojok-rojok, ayo. Si itu mau, itu si itu nembak, si itu nembak. Nembak tuh kalau mau itu di lapangan tembak. Bukan nembak mahasiswi. Ya. Kalau mau nembak itu jangan ke perempuannya, tembak ke bapaknya. Pak, saya melamar anak bapak, begitu, itu baru jantan. Baru laki-laki. Kalau yang ditembak adalah perempuannya, berarti itu pengecut, coward. Ya. Kenapa? Mau memiliki tapi tidak mau bertanggung jawab. Ya, kok pacaran ada tanggung jawabnya tidak? Masih makan enggak? Enggak kan? Masih minum enggak? Kuliah boro-boro, dia hanya makan Indomie setiap hari. Mesti makan ya. Ikhwati billah. Jadi ada, dulu saya pernah berdiskusi dengan salah seorang mahasiswa juga di Mesir, yang dia pemikirannya agak sedikit sekuler, bukan sedikit lagi, agak banyak sekulernya. Ya. Dia mengatakan bahwa kita sudah ada titik temu dengan orang Yahudi Nasrani, dengan Yahudi Nasrani, berarti tidak usah kita saling mengkafirkan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ini. Ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana bainakum. Dipotong sampai di situ. Kemarilah kepada kata yang sama antara kami dan kalian. Loh. Itu namanya pemerkosaan ayat. Kalimat yang sama itu adalah ta'ala na'budu illa wa la nusyrika bihi syai'a. Kita tidak, kita hanya beribadah kepada Allah dan kita tidak sekutukan. Itu titik temu kita dengan Yahudi dan Nasrani. Kalau mereka tidak mau melaksanakan itu, berarti tidak ada temunya, ya kafir. Ya. Walaupun ternyata orang kafir sendiri tidak mau sebut kafir. Ya kan? Coba antum ketemu orang Kristen, kafir, marah dia. Tapi suruh masuk Islam mau. Ya. Kalau kita dibilang kafir, jelas marah. Ya, karena kita bukan. Lihat saja antum nanti browsing di dalam KBBI, ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kafir itu orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Sudah jelas itu kalimat yang baku. Baik, sekarang dalil syahadat anna Muhammad dan Rasulullah. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Di sini dari diri kalian maksudnya masih manusia juga. Kenapa Allah tidak mengutus malaikat sebagai rasul? Ada ayatnya. Walau ja'alna ha malaikan lala la ja'alna rajula. Jika memang kami turunkan malaikat, tentu harus dengan bentuk manusia juga. Repot-repot begitu. Ya. Ya tetap mending manusia sekalian. Kenapa? Kalau malaikat menampakkan diri dalam bentuk aslinya kepada manusia, saya yakin tidak akan ada manusia yang akan mengikuti mengikuti apa dakwahnya. Kenapa? Keburu pingsan semua. Kok bisa keburu pingsan? Antum tahu tingginya Nabi Adam berapa? 60 hasta atau 30 meter. Kok antum ketemu Nabi Adam kira-kira sekarang ketinggian Adam kira-kira masih bisa bicara enggak? Saya enggak yakin. Ya. Paling langsung pingsan. Itu baru Nabi Adam manusia. Ya kalau sepertinya malaikat, anggaplah sekecil malaikat seperti itu. Mudah-mudahan dakwahi, hai manusia berimanlah. Orang-orang beriman pingsan semua. ya, yang jantung langsung mati. Dan juga kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan nabi dan rasul dari jin? Bagaimana jin mendakwahi manusia kalau tidak menampakkan diri jadi manusia juga? Coba antum ketika sedang sendirian dan mengatakan, "Ya akhi, salat enggak ada orangnya." Salat enggak? Sedang tidur, tiba-tiba mungkin tahajud, enggak ada. Jadi tahajud jadi narik selimut. Ya. Makanya min anfusikum, dari diri kalian. Ya itu dari manusia juga. Termasuk juga dengan bahasa Arab, karena diturunkan kepada orang Arab. Pertanyaan, kenapa nabi terakhir diturunkan dari orang Arab? Karena bangsa Arab belum terkena dakwah rasul sebelumnya. Memang bangsa Indonesia sudah, memang bangsa Cina sudah, bangsa Yunani sudah, Persia sudah, tidak juga sama. Alasan tidak logis. Justru bangsa Arab itu adalah yang mempertahankan ajaran Nabi Ibrahim yang disebut Hanifiyah. Ya. Karena kalau kita lihat secara sosiologisnya. Pertama, bahasa Arab adalah bahasa paling komplit dan paling abadi di antara semua bahasa di dunia. Antum tahu bahasa Sanskerta? Tahu, Pancasila bahasa Sanskerta ya. Kemudian apa namanya istilah-istilah pramuka Sanskerta semua. Tapi apakah masih ada orang bicara bahasa Sanskerta sekarang? Tidak ada. Padahal umur bahasa Sanskerta dengan umur bahasa Arab masih tua bahasa Arab. Nah, zaman Nabi Ibrahim bahasa Arab sudah ada, walaupun orang Nabi Ibrahim bukan orang Arab, orang Babilonia. Ya, sudah ada bahasa Arab. Di mana? Di Kanan. Mana Kanan? Daerah Palestina. Di Qahtan. Mana Qahtan? Di Yaman. Itu orang Arab itu. Sedangkan Al-Quran itu harus akan menjadi mujizat dalam bahasanya, maka pakai bahasa Arab. Antum coba kalau pernah belajar sastra Inggris, baca naskah asli Shakespeare, ya, yang Hamlet atau Romeo and Juliet, itu bingung, membingungkan, tidak sama dengan bahasa Inggris sekarang dalam kosakatanya. Padahal kan jaraknya dekat, tapi bahasa Arab dulu sampai sekarang begitu saja, kecuali memang perbedaan dalam bahasa pasaran. Bahasa pasarnya mana-mana beda. Ya, bahasa Indonesia pun dengan bahasa Jakarta itu kan bahasa pasaran lain. Itu dari bahasa. Dari segi akhlak, orang Arab akhlaknya walaupun jahiliyah masih lebih bagus daripada bangsa lain. Makanya Nabi SAW bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya apa? Bangsa Arab itu sudah punya akhlak mulia, tinggal disempurnakan. Contohnya apa? Akhlak mulia peninggalan Nabi Ibrahim, memuliakan tamu. Ya. Kalau ada tamu datang pasti disembelihkan anak sapi atau domba. Sampai sekarang pun demikian orang Arab. Antum kalau diajak makan orang Arab yang asli sana, siap-siap puasa dari pagi. Itu pun tidak tertampung. Pengalaman saya, itu pun tidak tertampung. Puasa dari pagi tidak tertampung. Bagaimana kalau sudah makan Indomie di rumah? Saking apa? Dermawannya mereka. Memberi minum orang haji. Memberi makan orang haji. Menjaga baitullah. Menjaga silaturahim. Menjaga nasab. Tidak ada bangsa yang menjaga nasab seperti orang Arab. Antum coba setelah kakek masih ingat, masih tahu namanya ke atas. Orang Arab belum pin ke atasnya itu sampai dibuat pohon. Ya, pohon apa? Silsilah keluarga. Jaga nasab. Itu kemuliaan mereka turunkan. Ya, termasuk apa? Yang ketiga, orang Arab itu adalah hafalannya kuat. Nabi bersabda sekali, ingat. Nabi khutbah hafal. Kita baca ayat 10 kali lupa. Ya. Menghafal 10 ayat, hafal. Tambah lagi 5 ayat yang 10 tadi lupa. Kita, ya. Orang Arab hafalannya di atas rata-rata. Saya ketika di Mesir, ketika mau mengambil berkas-berkas, saya akan mengambil berkasnya terlambat. Kenapa? Karena malas. Ya. Jadi cuma satu aja. Malas gak? Waktu itu istri lagi hamil. Jadi ngambilnya terlambat. Orang sudah ngambil semua, saya belum. Datang ke apa? Ke bagian mahasiswaan. Saya mau ngambil berkas. Siapa nama? Saya Dani Nur Salim. Indonesia? Ya, Indonesia. Dia lihat berkas setumpuk itu, bawa saya. Sini, ke setumpuk. Nih, cabut. Punya kamu kan? Bayangkan. Hanya begini saja, tanpa melihat dulu. Lihat atas bawah, cabut. Nah, punya kamu kan? Padahal tidak ada huruf-hurufnya di situ. Tanpa huruf. Ya. Subhanallah. Belum lagi ke apa namanya? Keberanian orang Arab. Ya. Saya tidak pernah menemukan orang Arab takut sama hantu. Tidak seperti orang Indonesia. Kalau malam, awas saya jurik. Awas saya suter ngesot. Sundel bolong. Wah, Indonesia mah banyak sekali hantu ya. Penghayal orang Indonesia. Saya mungkin kalau banding-bandingkan yang paling banyak hantunya itu di Indonesia mungkin ya. Setiap daerah punya hantu sendiri. Ya, bahkan setiap orang punya hantu sendiri. Ada hantu lemari, hantu kasur, hantu bantal. Aduh, masya Allah. Ya. Saya setelkan film hantu kepada orang Mesir. Orang Mesir ketawa, bodohnya orang Indonesia katanya. Takut saya begini. Coba setelkan sama orang Indonesia. Nah, malamnya mau kencing minta diantar. Ya. Belum lagi mereka itu orang Arab terkena apa? Terkena menunaikan janji. Ya pokoknya banyaklah, ya. Banyaklah sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari bahasa walaupun semuanya itulah sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya. Tapi dia kalau kita melihat hikmahnya adalah seperti itu. Antum pernah melihat kamus bahasa Arab yang lengkap? Pernah melihat itu? Namanya Lisanul Arab. Yang menulisnya Ibn Manzur Al-Ifriqi, artinya orang Afrika itu. Ya. Tahu berapa jumlahnya? Sejumlah huruf hijaiyah, berapa itu? 27 jilid. Karena apa? Satu huruf satu jilid. Ada kamus seperti itu? Kamus bahasa lain? Tidak ada. Ya, 27 jilid. KBBI enggak ada apa-apanya. Kamus Oxford enggak ada apa-apanya. Ya. Menunjukkan bahwasanya apa? Memang Al-Qur'an dengan bahasa Arab, makanya dalam surat Yusuf disebutkan inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami jadikan Qur'an itu sebagai dalam bahasa Arab agar kalian berakal. Dan orang Arab sendiri untuk menyatakan seorang sebagai bangsa Arab itu bukan dengan kebangsaan. Asal orang itu pandai berbahasa Arab dengan fasih, maka dianggap orang Arab. Ya. Buktinya apa? Buktinya dalam Liga Arab. Dalam Liga Arab, Sudan masuk Liga Arab. Sudan itu orang Afrika, Arabnya dari mana? Arab Hindi. Ya. Tidak ada. Tapi kenapa? Bahasa resminya bahasa Arab. Maka masuk Liga Arab. Djibouti sama. Somalia pun dulu masuk Liga Arab. Karena bahasa resminya sebelum dijajah adalah bahasa Arab. Komoros. Ya. Pokoknya yang menjadikan bahasa resmi bahasa Arab itu disebut sebagai bangsa Arab. Ya. Wah, Indonesia kalau ini bisa di antum kalau seperti bahasa Arabnya ini akan disanjung. Jadi kita kembali kepada sini, min anfusikum dari diri kalian yaitu dari bahasa Arab. Azizun 'alaihi ma'anittum. Dia sangat kasihan, sangat sayang terhadap penderitaan kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu paling sayang kepada umatnya. Ya. Sampai-sampai doa beliau yang tidak akan tertolak disimpan untuk di hari kiamat nanti. Kan semua nabi punya satu doa yang tidak akan pernah tertolak. Semua nabi sudah menggunakannya di dunia. Seperti Nabi Nuh alaihi salam, tenggelamlah bumi. Ya, dan yang lain-lain. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyimpannya untuk apa? Untuk syafaat bagi umatnya di hari kiamat nanti. ya, memikirkan umatnya. Bahkan dalam sebuah hadis ketika terjadi apa namanya keributan di luar Madinah, sahabat baru akan berangkat melihat, tiba-tiba Rasulullah sudah datang pulang. Tidak apa-apa, kembalilah kami ke rumah duluan. Saking sayangnya kepada umat, sayang kepada umatnya. Kemudian harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, selalu menjaga, ya, mengusahakan yang terbaik untuk kita dan lemah lembut terhadap orang beriman. Ikhwati fillah. Jadi dengan kita bersyahadat anna Muhammad dan Rasulullah, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan kita menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena itu adalah salah satu tuntutan. Tuntutan luasnya kita bersaksi kalau Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW contohnya, kemarin kan sudah saya contohkan, saya ulangi lagi. Ketika Rasulullah SAW mengatakan jika masuk lalat ke dalam minum kalian, apa? Bagaimana? Celupkan minumannya, lalatnya, kemudian buang minumannya. Lalatnya. Oh, buang lalatnya. Bukan buang minuman minum lalatnya, bukan. Buang lalatnya, minum minumannya. Masih ada merasa jijik? Kalau masih ada merasa jijik dengan itu, perbaiki lagi imannya. Berarti masih belum percaya Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah seorang ustaz yang juga ahli dalam bid kimia, yaitu Ustaz Abu Salma Muhammad Rahli, sudah mengadakan penelitian tentang itu, tentang masalah sampel itu, dan terbukti sebagaimana oleh dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, terbukti seperti itu. Kalau hadis atau riwayat itu adalah sahih, walaupun kita tidak paham, maka kita imani. Karena tidak mesti yang kita paham, yang kita imani harus kita paham. Buktinya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang beriman kepada yang gaib. Kalau sepertinya berimannya kepada yang nampak, yang terlihat, berarti bukan iman namanya. Ya, semua akan percaya pada yang terlihat kan? Tapi kalau iman itu adalah percaya pada yang tidak terlihat. Ya. Kemudian ikhwati fillah, wa ma'na syahadatu anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badullahu illa bima syara'a. Arti bersyahadat tidak bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, pertama adalah taat kepada perintahnya, yaitu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, ya ma'asyarus syabab, coba lanjutkan hadisnya, ya ma'asyarus syabab manis tatawa manis tatawa, ketawa-ketawa udah hafal. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanul fajr fa ma lam yati fa alaihi tusyan fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu, maka segeralah menikah. Nyesel dengarnya ya. Kenapa? Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sungguhnya puasa adalah tameng, ya, benteng. Sekarang para pemuda, ya, rawatnya bergejolak. Nikah tidak, puasa tidak, dosa, berarti kan? Ya enggak? Jadi salah satunya, kalau nikah belum mampu ya masa puasa tidak mampu juga. Apalagi anak kos kan puasa nggak puasa sama juga sering lapar. Ya mending puasanya berpahala, apa laparnya berpahala dengan puasa. Ya, ya enggak. Anak kos kan sering lapar. Ah tahu lah, saya juga pernah jadi mahasiswa kok di luar negeri lagi. Ya, apalagi ya, sekarang udah tanggal 20-an ya. Sudah masa-masa sekarat. Kita laksanakan. Ya, perintah Rasulullah SAW seperti itu. Kita laksanakan. Itu namanya meyakini Rasulullah SAW sebagai utusan Allah. Kemudian apa? Wa tasdiquhu fima akhbar, kita yakini, kita percaya dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Contohnya masalah siksa kubur. Ya, adanya fitnah kubur. Bahwasanya nanti semua yang dikubur akan ditanya tentang tiga hal. Tentang ya tiga hal yang di sini. Tentang Tuhannya, Robnya, tentang agamanya, tentang nabinya. Percaya itu. Ya. Percaya bahwa di akhir zaman nanti akan keluar dajjal. Dan bahwasanya kalau sampai na'udzubillah kita menyaksikan datangnya dajjal, kita harus lari menyelamatkan diri. Ini ada orang-orang yang sombong, kebelinger, yang sok mengatakan kami akan menjadi tentara yang akan menghadapi dajjal. Hello, who are you? Nabi SAW menyuruh kita lari dari dajjal ini, kok mau menghadapi dajjal itu? Berpikirnya pakai apa? Ya, yang jelas saya tidak yakin pakai akal berpikirnya. Nabi yang jelas manusia terbaik, yang wama yang tiku anil hawa, yang tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, mengatakan kita harus lari dari dajjal, selamatkan iman kita. Ini mau menghadapi. Sama dengan apa? Sama dengan ketika orang kimia mengatakan, Pak, jangan minum ini. Kenapa? Ini si Ani, Pak, membuat mati. Si Ani, ya si Ani, dah. Si Ani dah, maksudnya. Si Ani, Pak, jangan minum. Ah, nggak apa-apa, gitu ya. Saya mau coba. Kira-kira gimana? Itu lebih ringan daripada kita tidak percaya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Tidak percaya kepada dokter, tidak percaya ke ahli kiamat, paling mati, ya kan? Tapi tidak percaya kepada Rasulullah SAW, masuk neraka, bukan hanya mati. Dan gak mati, gak ada matinya. Gak ada matinya. La yamutu fiha wa la yahya. Itulah surat Al-A'la. Ya. Tidak mati juga tidak hidup. Na'udzubillah. Ya. Jadi kita percaya apapun yang jelas sahih. Ya sahih riwayatnya, kita percaya. Kita masuk akal, tidak masuk akal, iman kita kedahulukan. Ya, kita dahulukan iman. Seperti kenapa kalau sholat harus ada sutro? Ya, kenapa kalau lewat yang tiga itu kemudian batal sholatnya? Jangan tanyakan, kalau tanyakan kenapa batal, karena Nabi mengatakan batal, selesai. Ya. Kenapa antum pelihara jenggot? Ya, karena Nabi menyuruh, dah selesai. Bukan seperti biar seperti Brad Pitt. Maaf, Brad Pitt. Biar seperti Beckham, ya, di Beckham. Tidak. Seperti Ibrahimovic. Bukan itu. Ya, tidak seperti itu jawabannya. Kenapa babi tidak boleh dimakan? Karena Rasulullah melarang. Dah, selesai. Itu orang beriman seperti itu, bukan cari-cari. Ya, memang kita tahu bahwasanya babi itu mengandung ini, itu hanya sebagai penguat saja. Kita tidak pun tetap haram kan? Kok sepertinya nanti ada resep yang bisa menstabilkan daging babi apa jadi haram? Jadi halal? Tidak kan? Iya. Gitu. Kecuali kalau ilahnya atau alasannya disebutkan dalam dalil. Contohnya kenapa khamr haram? Nabi mengatakan kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan haram. Berarti itu alasannya ada, jelas memabukkan, ya. Berarti cinta haram ya? Karena memabukkan. Wah, ini kiasnya terlalu jauh ya. Sampai ada mahasiswa begini kan? UTS UAS itu bikin puyeng, bahkan bikin mabok. Maka UTS dan UAS itu haram katanya. Kenapa bikin mabok kata dia? Oh, itu kiasnya tuh kias fasid ya, kias yang rusak. Kemudian kita lanjutkan, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Kita menjauhi dan takut terhadap yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Larangan Rasulullah itu tidak banyak sebenarnya. Contoh, kan dalam Al-Qur'an yang diharamkan adalah babi, kemudian bangkai. Ya, kecuali bangkai apa namanya? Serangga. Kok serangga sih? Belalang, kalau serangga nanti semut juga dimakan. Ya. Lebah dimakan, lebah tidak boleh dimakan, haram. Kecuali bangkai ikan dan belalang. Ya. Jadi dalam Al-Qur'an yang diharamkan adalah bangkai dengan bangkai. Bangkai itu kan yang matinya tidak disembelih, seperti mati jatuh, mati kecekik, mati dipukul segala. Iya. Mati kecekik kan seperti diikat gitu kan. Kemudian jatuh tergantung matinya mati kecekik gitu. Kemudian darah, ya. Tapi bagaimana dengan hukumnya kucing, anjing, elang dan lain-lain? Itu adanya dalam hadis. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa semua yang bercakar dan bertaring adalah haram. Artinya bercakar di sini adalah bercakar untuk mencabik-cabik, memaksa. Taringnya pun sama. Maka kita lihat. Ya, kita lihat ayam bercakar tidak? Cakar, tapi cakarnya buat bukan mangsa, untuk ngorek-ngorek tanah cari cacing. Ya, kok elang? Ah, elang iya untuk memangsa. Kucing bertaring tidak? Bertaring. Anjing? Anjing sebelum bertaring dia sudah najis, dan setiap najis adalah haram. Makanya maaf, isi WC haram. Karena najis. Di Jepang kan sudah ada dibuat ekstrak itu, isi WC jadi apa namanya, jadi mengandung, karena mengandung banyak protein bla bla bla gitu. Sebelah ya Allah ya Karim, inilah kalau ilmu pengetahuan tidak diiringi dengan iman, ya sesat. Masa makan, nah, aduh ya Allah ya Karim, dimakannya diproses katanya karena banyak mengandung ini. Sedangkan kalau kita tahu ikan yang kita makan itu makan organ kita pun nggak selera kan? Ya enggak. Padahal kalau ikan yang di Pacilingan apa namanya itu yang biasa umum biasanya gemuk-gemuk ya. Kenapa? Proteinnya cukup. Itu kalau kita tahu kan tidak mau makan kan? Ya. Jadi ikhwati fillah, apa yang dilarang Rasulullah kita jauhi, kita takuti, jangan dekat-dekat. Ya, dan ini tidak banyak sebenarnya. Sebagaimana contohnya, jangan makan dan minum pakai tangan kiri. Kalau nulis, enggak ada larangan nulis, silakan saja. Pakai jam tangan, silakan saja. Kenapa saya pakai di tangan kanan? Ya, karena saya suka. Mana emang, ya? Atau mau jantung tangan kiri silakan saja, itu pilihan ya. Tapi ketika pakai baju, tangan kanan dulu ya, jangan di kiri dulu ya. Termasuk apa? Termasuk nanti ketika antum nanti menikah, jangan hantam promo, doa. Apa doanya? Apa tuh? Ya. Ustaz, belum, saya belum dewasa. Bohong, dewasa, belum dewasa kok jadi mahasiswa. Kemudian wa alla yu'badullahu illa bima syara'a, dan jangan beribadah kepada Allah kecuali yang diajarkan. Nah, ini paling penting. Di antara yang penting-penting. Ya. Jangan sampai beribadah kepada Allah kecuali diajarkan. Makanya sebuah kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil ibadati haram. Asal dari satu ibadah itu haram. Illa madalat dalil ala khilafi, kecuali dalil yang menyelisihinya. Salat kita haram, puasa kita haram, Jadi wajib kenapa? Waqimus shalah wa atuz zakah, jadi wajib. Ya. Kemudian puasa kita haram. Haram. Tapi kemudian ada dalilnya, ya. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, jadi wajib. Haji haram, iya, tapi kemudian watimul hajja wal umrata lillah, jadi wajib. Dan selanjutnya kita berzikir sangat haram, kemudian wadhkurullaha katsira, ya, jadi berzikir kepada Allah yang banyak. Nah, kita jangan beribadah mengada-ngada sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berzikir, tapi kemudian tidak menyuruh kita untuk secara beramai-ramai. Jangan buat-buat. Ya. Jangan buat-buat. Karena apa? Berarti kita merusak syahadat kita yang kedua. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bertahajud. Allah pun mengatakan apa namanya? Qumil laila illa qalila. Bangunlah malam itu sedikit. Ya. Tahajud berarti diperintahkan. Tapi kemudian bagaimana kalau berjamaah? Penuh dalil, apa ada dalil yang membolehkan berjamaah tahajudnya? Tidak ada, jangan. Kalau ada mana? Saya belum pernah ketemu. Ya, yang ada adalah sahabat ikut kepada Nabi. Bukan Nabi mengajak berjamaah, beda kan? Beda. Nabi ketika sholat, sahabat ikut. Dengan kita, ayo kita berjamaah. Beda tidak? Beda. Ya, ini direncanakan tidak direncanakan. Tapi kalau sepertinya itu melihat ada yang teman sekos sedang gamulail, dia hafalan Qurannya banyak gitu kan. Antum bermakmum tanpa direncanakan. Karena ingin apa? Ingin kok saya baca paling kulhu kuliah masih diulang-ulang terus kulhu Allah terus gitu kan. Bosan katanya, hafalan enggak banyak. Ini kan hafalannya banyak, kata dia suka panjang. Jadi ketika diintip, ya, diintip. Ketika sedang ini, ikut Allah apa seperti itu boleh. Tapi jangan dibiasakan, gitu ya. Kalau dibiasakan, jadi ibadah baru. Ya. Kita tahlil diperintahkan, betul perintahkan. Ya, jadi doa imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbawilah iman kalian dengan perkataan la ilaha illallah. Tapi Nabi tidak pernah menentukan waktu, tidak pernah menentukan jumlah. Maka kapan kita lakukan? Kapan kita sempat? Sambil apa? Sambil naik motor daripada enggak penting. Ya kita kan la ilaha illallah, la ilallah. Pas waktunya kalau naudzubillah kita apa namanya? Allah menakdir kita tabrakan, akhir qaul kita la ilaha illallah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah dakhala jannah, masuk surga. Coba kalau ketika du bang mati, aduh. Ya, sepele kelihatannya, sepele. Tapi ternyata besar. Berapa banyak hal yang anggap sepele masukkan kita ke dalam neraka, dan sebagai berapa banyak juga hal yang sepele masukkan kita ke dalam surga. Sebagaimana kita ingat ada hadis lalat kan, orang yang masuk surga dan masuk neraka gara-gara lalat. Pernah dengar lah hadisnya, ya, yang ashabul ukhdud itu. Apa namanya hadisnya adalah bahwa ringkasnya sebuah desa itu ada gerbang, setiap orang masuk ke situ harus memberikan dulu apa namanya sesajen ke api yang ada di situ, kalau tidak dia akan dilempar ke api. Datang dua orang pemuda, ya, kemudian disuruh apa namanya disuruh memberikan sesajen. Yang dua ini menolak, tapi kemudian kata penjaganya itu, berikanlah sesajen walaupun dengan lalat. Yang satu pikir akan cuma lalat, ambil lalat, nah masukkan ke api, cuma lalat loh, masuk dia selamat. Satu, walaupun lalat saya tidak mau, tadi akhirnya dia dilemparkan ke api. Yang pertama masuk neraka, yang kedua masuk surga gara-gara lalat. Memang lalat, ya, hal yang remeh, yang semua orang jijik. Tapi masalahnya niatnya itu, niatnya adalah memberikan sesajen kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya berkorban kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah syirik akbar yang mengeluarkan orang dari Islam. Makanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah artinya kita beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah, maka kita beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hilang, ibadahnya tidak sah. Contoh, kita beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tapi tidak sesuai dengan tuntunan. Dalam sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Tapi kita berpikir, subuh itu kan masih segar ya. Baru bangun tidur. Wah, lagi sedang ininya sedang apa segar-segarnya. Wah, masih cuma 2 rakaat, kurang. Tambah 8. Ikhlas karena Allah diterima tidak? Tidak. Kenapa? Tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditolak. Itu karena tidak sesuai dengan. Bagaimana kalau tidak ikhlas? Sama juga. Contohnya apa tidak ikhlas? Kalau sholat sendirian, wah pakai tiki, ya. Atau pakai JNE, yes ya, yakin esok sampai, wah selesai. Tapi ketika ada orang, masya Allah, lama, ya, Bismillah, Alhamdulillah, Fatihah saja 2 menit. Berarti tidak ikhlas karena Allah. Ditolak juga riya, syirik aswar. Makanya tidak boleh terpisahkan antara la ilaha illallah dengan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil salat dan zakat serta tafsir tauhid. Qaul ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dhalika dinul qayyimah, surat al-bayyinah. Dan sekali-kali mereka tidak diperintahkan kecuali apa? Kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahu dengan mengikhlaskan agama baginya. Hunafa dengan lurus, wa yuqimus shalah, mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Di sini sebenarnya salat dan zakat itu adalah termasuk ibadah. Tapi kenapa Allah menyebutkan lagi? Kan wa ma umiru illa liya'budu, mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah. Tapi kemudian disebutkan lagi dan juga mendirikan salat serta menunaikan zakat. Kenapa? Untuk menunjukkan betapa pentingnya salat dan ibadah dan zakat dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salat adalah ibadah badan, zakat adalah ibadah harta. Islam itu apa namanya, ibadahnya lengkap. Mulai dari ibadah hati, badan, harta, semua yang bisa buat ibadah. Hati apa ibadahnya? Niat. Niat-niat baik kita itu adalah ibadah. Salat apa namanya? Ibadah badan. Salat. Kemudian haji, menyembelih. Ada menyembelih tidak pakai badan? Enggak Ustaz, pakai ini, pakai tangan. Iya, tangan itu anggota badan, sama aja ya. Yang jelas kalau kurban tidak boleh nyembelih di masjid ya. Enggak sah di masjid, tidak sah ya. Tidak juga nyembelihnya di apa namanya, di rumah juga tidak sah. Tapi kalau nyembelih itu di lehernya ya. Masa nyembelih masjidnya? Jangan tertipu lah. Jadi apa namanya? Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat. Salat sebagaimana Rasulullah menyebutkan sebagai tiangnya agama. Ya, hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun zakat, hubungan horizontal kita dengan semua manusia. Tapi ingat, zakat jangan diberikan kepada orang kafir. Zakat itu hanya untuk orang beriman. Makanya para sahabat, para ulama pun menyebutkan zakat tidak sah diberikan kepada orang yang tidak mengerjakan sholat. Kenapa? Karena orang yang mengerjakan sholat itu sebagian ulama vonis sebagai kafir. Maka nanti antum ketika mengeluarkan zakat, termasuk zakat fitri, ya, zakat fitri, kalau kita menyebutnya zakat fitrah, Itu lihat-lihat, jangan sembarangan. Ya, jangan kemudian orang sembarangan kelihatan miskin, nah, miskin enggak sholat, oh itu bukan fakir miskin lagi, kafir miskin itu. Ya, rugi dunia akhirat. Ya. Bukan kita tidak kasihan, kalau mau kasihan kasih sedekah saja, jangan kasih zakat. Kalau sedekah boleh. Ya, untuk melunakkan hatinya. Tapi kalau zakat jangan. Ya, kalau mu'alaf baru malah berhak, ya, itu ada jelas dalam Al-Qur'an dan Taubah, ya. Kemudian dari puasa apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, telah di apa namanya? Telah ditetapkan bagi kalian, dipardukan, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah ditetapkan, diwajibkan bagi umat sebelum kalian. Ikhwati fillah, ternyata puasa ini bukan hanya kewajiban umat Islam yang sekarang. Umat Islam yang dulu pun wajib untuk berpuasa. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tata cara puasa umat sebelum kita itu lebih berat daripada tata cara puasa kita sekarang. Pernah baca hadisnya belum? Ya. Bahwa kalau puasa zaman dulu yang kemudian sempat dilaksanakan oleh umat Islam awal-awalnya adalah apa? Kita sahur subuh. Ya, kita sahur subuh seperti biasa. Sebelum subuh, maaf kalau subuh dah, kembali sahur lagi. Ya, kita sahur. Ketika subuh, kemudian apa? Sahur, puasa. Sampai maghrib sama, sampai maghrib berbuka. Tapi kita hanya boleh makan dan minum sebelum kita tertidur. Ya, sebelum tertidur. Kalau sudah tertidur maka tidak boleh makan minum lagi sampai maghrib berikutnya. Enak? Itu terjadi pada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak sebutkan namanya, bahwa beliau, saya bukan disebutkan, saya lupa mungkin namanya. Dia itu atau beliau itu seorang petani, bekerja di ladang. Apa namanya, kebun kurma seperti biasa, ya, atau di ladang. Pada siang terik panas, kemudian pulang ke rumah ketika menjelang maghrib, bertanya kepada istrinya, ada apa buat buka? Kata istrinya, belum ada, saya cari dulu. Dia cari keluar, karena lelah seharian bekerja di ladang, tertidur menjelang maghrib. So istrinya datang celang-celang, kau, kata dia, kenapa? Gak bisa berbuka, karena sudah tidur. Ya, ketika maghrib tertidur. Akhirnya apa? Ya sudah, puasa lagi sampai besok siangnya di ladang pingsan. Maka mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun tidak bisa menjawab karena itu sudah demikian perintahnya waktu itu. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala: Wa kulu wa shrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka makanlah dan minumlah sampai nampak garis-garis putih di atas garis-garis hitam atau benang-benang hitam di atas benang-benang putih, terbalik, benang-benang putih di atas benang-benang hitam pada waktu fajar. Pada waktu itu kemudian diganti syariatnya bahwa kita boleh makan minum sampai menjelang subuh, sampai imsak. Ya, sampai azan subuh. Bahkan dalam sebuah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah sudah akan minum begini azan mau turun di tahan Rasulullah minum. Ya. Ya ketika apa? Sudah begini mau diturunkan suruh minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hanya segitu saja, jangan kemudian nambah. Nambah gula cendolnya, ya bubur lemunya, es koldingnya, itu nggak puasa, ya. Cuma sama itu saja, ya. Tambah pula jengkol lagi. Kemudian ikhtifillah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya ketika menyuruh kita untuk berpuasa itu karena sayang kepada kita. Buktinya apa? Buktinya orang berpuasa kan sehat kan? Ya, kita sehat. Kemudian juga bahwa dengan berpuasa itu la'allakum tattaqun, semoga agar kita bertakwa. Dan puasa itu adalah ibadah, satu-satunya ibadah yang pahalanya tidak terbatas. Ya, sebagai semua hadis sebutkan apa? Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Su'il kecuali puasa. Itu khusus untukku. Semua ibadah lain adalah untuk manfaat bagi yang melaksanakan sholat buat kita, zakat buat kita, haji buat kita, puasa untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang-orang bisa nggak pura-pura puasa? Bisa nggak? Bagaimana caranya pura-pura puasa? Di hadapan Allah. Di hadapan manusia, bisa pura-pura puasa? Nggak bisa. Kalau lemas-lemas, orang sakit juga lemas. Kering bibir, orang sariawan juga kering bibir. Pura-pura sholat bisa kan? Allah Akbar. Bisa kan pura-pura sholat. Pura-pura sedekah bisa. Ini saya sedekah pada matinya. Tapi pura-pura puasa tidak. Kita tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan apa. Pulang dari rumah makan dulu. Udah di lemas. Bisa saja orang itu sakit. Ya. Makanya ikhlas tingkat tinggi puasa itu. Ya. Belum lagi jangan berkata-kata bohong. Makanya dalam sebuah hadis, man lam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajan fi ayda ta'am wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan juga perkataan dan apa tidak meninggalkan pekerjaan dusta, maka Allah tidak punya kebutuhan. Allah tidak butuh dia melaksanakan meninggalkan makan dan minumnya. Sebagaimana dalam sebuah hari sebutkan berapa banyak orang puasa, bagian dari puasanya laisa lahu min syami illa kecuali lapar dan dahaga. Alhamdulillah, ya. Puasa jalan, ngomongin orang jalan. Ya, puasa jalan, ngabuburit, ngabuburitnya ningali yang si deplon katanya sambil ngabuburit ya. Alhamdulillah. Ngabuburit itu ternyata menghilangkan pahala puasa. Kenapa banyak yang dilihat? Ngabuburitnya ke alun-alun. Ya, walaupun depan masjid, di depan masjid juga ada. Ngabuburit ke mana? Ke Ciwok. Ya. Ngabuburit ke mana? Kan itu ke pokoknya kalau ngabuburit mah yang asli ke mana? Ke masjid. Ya, buka puasa bersama di masjid sambil tadarus itu ngabuburit yang sebenarnya. Atau bahas kitab itu pun ngabuburit sebenarnya. Ngabuburit seperti itu, apalagi ngabuburitnya sambil baku aci. Siapa tahu lupa, cenang. Namanya sih kabayan. Kemudian dalil haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan sungguhnya bagi Allah, Allah sudah menetapkan untuk berhaji bagi manusia, bagi yang mampu. Ya, mampu menjalankan, mendapatkan jalannya. Tapi mampu ini memang relatif ya. Kalau sepertinya kita berniat sebenarnya akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau niatnya kuat. Apalagi sekarang kita waiting listnya kan, subhanallah ya, belasan tahun ya. Nanti kalau sepertinya dari sekarang direncanakan, nanti sekarang daftar hari ini untuk haji. Tambah 15. Tambah 15 tahun. 2032. Sudah punya anak berapa itu? Ya. Rencanakan. Walaupun itu jangan kemudian karena berpikiran kan bagi yang mampu. Kalau kita tidak pernah menguasakan mampu, kapan mampunya? Antum punya uang 150 juta antara buat rumah dengan haji. Haji plus ya. Kalau haji reguler sama aja dong. Mana yang dilakukan? Haji. Kenapa? Haji wajib bikin rumah mubah. Nah, haji itu wajib. Ya, wajib haji itu. Kalau wajib ke bikin rumah, ngontrak juga bisa. Maka jangan pakai perhitungan manusia. Kalau saya haji kapan bikin rumah? Bukan, jangan begitu. Saya berkata haji kemudian di sana di Multazam di Arafat berdoa kepada Allah agar memberikan rumah lebih baik daripada itu. Percaya kepada Allah akan dikabulkan. Jangan pakai kalkulator manusia. Kalau antum semuanya pakai kalkulator manusia, sampai kapan pun tidak akan pernah menikah. Saya sekarang Ustaz, saya makannya Indomie ya. pagi rasa kari ayam, siang rasa kaldu ayam, malamnya rasa ayam spesial. Kalau saya menikah berarti nanti saya makannya cuma 1,5 kali, Ustaz. Antum tidak tahu, mungkin istri itu rezekinya lebih banyak dari antum. Ikut makan rezeki istri. Ya. Orang kan pikirnya kan kita punya rezeki segini contohnya. Ya. Kalau menikah berarti bagi dua. Kepunya anak bagi lagi, anak bagi lagi tambah sedikit. Salah. Bukan seperti itu. Antum punya uang, punya rezeki segini. Kalau menikah berarti dia bawa sendiri. Datang anak bawa sendiri. Rezeki antum tidak akan dibagi-bagi orang. Kecuali antum yang membaginya. Jadi kapan nikah? Bahasanya Kamis ya, bukan sekarang. Maaf. Salah tempat saya. Ya. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'an 'alamin. Barang siapa yang kafir, maka Allah tidak butuh kepada alam semesta. Ikhwati fillah. Ya. Ya sebenarnya paling enak ya kalau bicara tentang masalah nikah kepada jomblo niun. Kenapa? Jomblo itu kalau diundang nikah itu dilema. Apa dilemanya? Hadir dibully, tidak hadir dibully. Pas hadir ditanya kapan mau ngundang, ya kan dibully kan? Tidak hadir, kenapa tidak hadir? Sakit hati ya. Ya. Antum sekarang dibully, tapi nanti kalau antum menikah pasti ngebully yang belum menikah. Yakin tidak? Gak mungkin tidak. Paling hari pertama saja antum dibully sama teman-teman ya. Wah pasti HP-nya mati. Yalah mati buat apa? Ada istri kok sibuk sama istri lah. Ya. Justru membingungkan kalau orang habis nikah malamnya sibuk FB-an. Oh ini lagi palang merah ini mah. Ya. Jadi inilah rukun Islam yang 5 yang merupakan dasar dari agama Islam sendiri. Kita harus mempelajarinya. Ya. Mulai dari syahadat dan nanti kan syahadat itu kita tahu ada apa namanya? Pembatal-pembatal syahadat, tuntutan-tuntutan syahadat itu harus kita pelajari. Karena tidak ada satu ucapan kecuali ada pertanggungjawaban. Ya, dalam Islam itu semua ucapan tindakan harus ditanggungjawabkan. Kita berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah harus ditanggungjawabkan. Sebagaimana ketika antum mengatakan nanti aku terima nikahnya, itu ada tanggung jawabnya. Ke situ lagi ya. Padahal itu lebih remeh daripada syahadat, lebih remeh. Ya, lebih remeh. Syahadat lebih berat. Tidak dilaksanakan bisa-bisa keluar dari jalur Islam. Tidak akan selamat kita. Nauzubillahi min dzalik. Demikian juga sholat. Pelajari tata cara sholat dengan baik dan benar. Sudahkah kita sesuai dengan Rasulullah belum sholatnya? Kalau tidak berarti merusak syahadat yang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Demikian juga puasa kita. Sudah sesuai dengan Rasulullah belum? Demikian juga zakat kita dan haji nanti. Khudu anni manasikakum. Ambillah dariku cara hajiku, cara haji kalian. Itu kita pelajari semua. Itu adalah tuntutan dari mengenal Islam dan mengenal apa namanya, mengenal imannya belum. Ya, karena nanti itu pembahasannya lebih panjang lagi. Wallahu a'lam. Kalau ada tanyakan, silakan. Atau? Ya. Misalnya terkait yang tadi yang tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Kalau misalnya ya dalam kita di Indonesia ini yang memang peraturannya kita tidak bisa menjalankan syariat, apakah itu termasuk ketaatan dalam kemaksiatan atau itu sesuatu yang ada undurnya? Aturan-aturan di Indonesia. Aturan Indonesia selama itu tidak ada bertentangan dengan Quran Sunnah kita taati. Misalnya kayak di Indonesia ini ada menarik pajak misalnya. Pajak itu kan ada terbagi dua, ada pajak yang halal, ada pajak yang haram. Pajak halal itu contohnya pajak perusahaan itu halal. Kenapa? karena kan dia memakai fasilitas Indonesia, ya, dia apa namanya, istilahnya itu mengambil fasilitas, maka dia harus memberikan manfaat kepada negara dengan apa, untuk apa, untuk pembangunan infrastruktur segala macamnya. Kalau yang ternyata diselewengkan, ya itu urusan mereka yang menyelewengkan. Sebagaimana juga kita mengeluarkan pajak untuk infrastruktur itu termasuk yang dibolehkan, ya, selama tidak mencekik, ya, selama tidak mencekik. Pajak bumi dan bangunan contohnya, kalau memang diperuntukkan untuk pemeliharaan perawatan jalan, listrik, ya, listrik siapa yang membiayai itu, listrik jalan itu, ya, kan harus ada yang biayai. Antum tahu di PDAM itu antara pemasukan dengan pengeluaran itu besar pengeluaran. Dari mana itu kemudian ininya, mengapa namanya, menombokinya? Kalau bukan dari pajak, ya. Demikian juga yang lain-lain seperti itu. Nah, tapi selama ini dah, ya, selama bahwasanya pajak itu memang hanya bagi orang-orang yang memang wajib mengeluarkan. Tapi kalau sepertinya orang miskin dipajak, maka itu tidak benar. Itu yang termasuk ke dalam hal yang diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang sekarang yang banyak terjadi itu orang kaya lari dari pajak, perusahaan-perusahaan itu, ya, banyak lari dari pajak bermiliar-miliar, padahal mereka untungnya ratusan miliar. Itu wajar kalau dipajak, peluang. Tapi kalau peraturan lalu lintas itu hukumnya wajib loh. Jangan sampai begini. Antum kan lampu sedang merah. Ah, kan sepi. Terobos saja. Tiba-tiba dari samping, wah, tabrak, mati. Matinya dalam keadaan maksiat loh. Kenapa? Karena tidak taat aturan. Kadang-kadang kita, cara berpikir kita itu salah, ya. Kita pakai helm, dikejar polisi. Wah, marah-marah. Memangnya kalau kita pakai helm polisi untung? Untung tidak? Tidak. Kalau sepertinya dia kita tabrakan mati, polisi rugi? Enggak juga. Ya. Aturan buat kenyamanan kita sendiri, kita marah-marah. Karena apa? Karena kita punya satu ajaran yang salah. Kita apa? Buat apa ada peraturan? Buat dilanggar. Taati. Makanya ikhwati fillah, ya, jangan menganggap remeh hal seperti itu. Aturan pemerintah selama tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah, maka itu wajib kita laksanakan. Ya, baik aturan apa lalu lintas, ya, kemudian juga apalagi ya, aturan kampus. Aturan kampus itu contohnya kerjakan tugas dalam waktu sekian hari. Itu sudah wajib. Kenapa? Antum sudah ada perjanjian kan ketika masuk akan begini-begini. Itu sudah wajib dilaksanakan. Tidak, itu maksiat itu. Hati-hati loh. Kok semuanya lari ke sana? Kita umat Islam. Apa yang kita lakukan kalau tidak jadi ibadah jadi maksiat? Apalagi dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu kan wajib dalam Islam itu. Ya. Antum masuk ke ITB, kampus manapun ketika sudah jadi mahasiswa kan sudah terikat dengan aturan sekitar akademi, ya kan? Al muslimuna ala syurutihim, umat Islam itu taat kepada syarat-syarat yang mereka sepakati. Itu Rasulullah SAW demikian. Ya, kecuali kalau aturannya melanggar syariat. Nah, kalau seperti yang tentukan kerjakan tugas itu apa yang melanggar? Tapi kecuali kalau sepertinya kamu nanti sekelompok dengan si ini, ya, si gelis bahino, itu melanggar aturan. Langsung, Pak, saya keberatan. Kenapa? Ya, keberatan bukan saya, Pak, iman saya. Kok saya emang keberatan, Pak? Ya, ya. Saya insya Allah kuat, Pak. Iman saya tidak, Pak. Ya, bukan kuat sebenarnya, mau, ya. Begitu, kerja seperti itu. Tapi kok yang lain-lain Jadi ingat ya, aturan-aturan di kampus itu termasuk kepada ketaatan yang tidak maksiat, maka taati. Karena itu termasuk pada perjanjian kita sedang manusia seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, Allah. Ya. Tapi kenapa juga banyak ulama-ulama kayak Imam Bukhari, dia bukan anak-anak tuh. Itu menunjukkan bahwasanya Islam rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil arab. Islam adalah rahmat bagi alam semesta. Yang siapapun bisa jadi ulama kalau mengikuti jalannya. Imam Bukhari pakai bahasa Arab tidak? Makanya jadi pintar. Ya. Atau kalau mau pintar, pintarlah bahasa Arab. Ya. Imam hadis memang kebanyakan orang Eropa. Ya. Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Al-Hakim, kecuali Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, itu orang Arab. Ya. Albani itu jelas orang Albania, orang Eropa. Ya. Terus apa namanya? Al-Arnaut juga orang sana juga, Eropa juga. Begitu. Jadi yang pertama kali membuat kamus bahasa Arab, Al-Khalil bin Ahmad bukan orang Arab. Sibawaih, ahli nahwu bukan orang Arab. Ya, tapi mereka berbahasa Arab, maka mereka mendapatkan kejenisan orang Arab. Ya. Syekh Yasin Al-Fadani yang disebut Musnid Ad-Dunya, ya. Yang apa namanya? Musnid artinya apa? Dia sanad-sanad dunia itu ada pada dia. Al-Fadani orang Padang. Tapi bahasanya Arab. Ya. Syekh Nawawi Al-Bantani orang mana? Banten, tapi apa tulisannya bahasa Arab. Ya. Begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Fadal. Kalau misalnya kita ada kesempatan keluar negeri, nah, terus kan di negara-negara ini kebanyakannya mayoritas kafir, nah, belum ada semacam yang ini gitu. Kalau bisa kita mau beli makanan, misalkan roti apa ayam atau roti sapi, nah, kan kita nggak tahu sebetulnya itu cara membeli dan segala macam itu. Tapi ya di situ kalau bisa emang nggak ada makanan lain atau mungkin ada makanan kayak cuma instan gitu, apa kita harus makan instan terus gitu? Kan ada ikan. Ikan kan pasti halal, kalau bagaimana caranya. Kalau ikan segar kan pasti halal. Telur pasti halal, kan gak ada telur yang haram ya. Ada gak telur yang haram? Ada telur gajah. Ya? Ada ikan, ada telur, gitu kan. Atau kita kan bisa menyembelih sendiri kalau sepertinya semacam unggas-unggasan ya. Yang gak bisa itu kan kalau sepertinya berkaki empat, kita bukan gak bisa menyembelih sendiri, gak akan habis. Ya? Bisa itu, banyak alternatif. Ya tidak perlu jadi vegetarian gara-gara itu. Seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah ya, hampir semua tempat ada umat Islam. Ya, hampir ada. Cuman kalau memang seperti itu kejadiannya maka kita hindari makan daging yang disembelih mereka, walaupun sembelihan orang ahlul kitab adalah halal buat kita selama menyembelihnya sesuai dengan syariat. Tapi kan kita tidak tahu, banyak yang tidak disembelih sebenarnya. Ya. Tapi kita benarnya adalah kita makan ikan. Tapi ikannya ikan segar, jangan ikan olahan. Karena kita tidak tahu ikan olahan mungkin campur minyak babi. Ya kan? Gitu. Makan roti pun kita tidak tahu. Jangan-jangan campur homer. Jangan-jangan campur minyak babi. Gitu. Jadi jangan beli apa olahan. Kecuali kalau sebenarnya impor dari negara muslim. Wallahu a'lam. Namun kalau di India, antum makan daging sapi, insya Allah halal. Di India, antum makan daging sapi, insya Allah halal. Kenapa? Karena yang menyembelih sapi pasti umat Islam. Orang India akan menyembelih sapi, Tuhan mereka kok. Ya pasti umat Islam. Ya. Karena insya Allah halal gitu. Gitu. Allah alam. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat juga ada datang. Kebenarannya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan datang dari saya dan dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari tidak mengamalkan ilmu. Subhanakallahumma bihamdika, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.